Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat, santri Muhammad Barok rahimahumullah. Bahasa selanjutnya adalah hadis yang ke-24 dari Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang sangat terkenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawa an rabbihi, dalam apa yang Nabi riwayatkan dari Rabb-nya. Nah, ini ungkapan untuk menunjukkan hadis qudsi. Annahu qala, bahasanya Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi wa yahabba hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altu, dan aku jadikan kezaliman itu satu hal bainakum muharraman, haram di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendzalimi. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka hendaklah kalian meminta hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, semua kalian lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, semua kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni, hendaklah kalian meminta pakaian kepadaku. Aksukum, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tukhti'una, melakukan kesalahan. Bilaili wan nahar, di malam dan siang. Dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka telah kalian minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, innakum lam tablughu tuhi, terjemah bebasnya, kalian tidak bisa membahayakanku, menimpakan madarat kepada aku. Atau innakum lam tablughu duri fatatuhuni, itu terjemah bebasnya, siang kalian tidak bisa menimpakan madarat kepada aku. Kalau diterjemahkan terlak itu susah untuk memahaminya. Misalnya kendaraan kita terjemahkan lam tablughu, kalian tidak sampai duri madaratku, fataduhuni, lalu kalian memberikan madarat padaku. Susah kan? Anda bisa dipahami secara benar, sehingga terjemah yang bisa memahamkan terjemah bebas. Innakum lam tablughu duri fataduhuni, wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa menimpakan madarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, sebagaimana kalian tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya semua kalian, dari yang pertama sampai yang terakhir, semua manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, wa in sa'tum jinnakum, baik jinnya ataupun manusianya, atau manusianya ataupun jinnya, kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin, semuanya adalah makhluk yang paling bertakwa. Demikian terjemah bebasnya. Kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin, kalian semuanya berada dalam derajat takwa yang paling tinggi. Mazata dalika fi mulki syai'an, maka hal tersebut tidaklah memberikan tambahan kekuasaan kerajaan bagiku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama sampai yang terakhir, baik yang manusia ataupun jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya adalah dalam, semuanya adalah orang yang paling bejat, semuanya dalam level bejat yang paling parah, semuanya, manusianya, jinnya, yang pertama sampai yang terakhir, semuanya dalam level kebejatan yang paling jelek. Mana qasadarika min mulki syai'an, itu tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi wa hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, qamu fi sa'idin wahid, semuanya berdiri di padang yang sama. Fasa'aluni, lalu semuanya mengajukan permohonan kepada aku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, kemudian kukabulkan setiap orang apa yang jadi permintaannya. Maka mengabulkan permintaan semua manusia itu mana qasadarika min indi, tidaklah mengurangi mimma indi apa yang ada di sisiku, illa kama yang kusu al-mikhyatu ita udkhilal bahra, kecuali sebagaimana berkurangnya air lautan manakala al-mikhyatu jarum udkhila, dimasukkan ke dalam lautan kemudian diambil. Maka tentu air yang melekat di jarum dibandingkan dengan air lautan yang tak terhitung, itu tidak ada apa-apanya, rasionya tidak bisa, sama dengan tidak ada. Apalagi kalau kemudian kita ingat ternyata air yang ada di jarum itu netes lagi ke lautannya, semakin tidak ada perbandingannya. Ya ibadi wa hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sebenarnya ini hanyalah amal perbuatan kalian, usiha aku catat lakum untuk kalian, summa uwafikum iya, kemudian aku balas, kemudian aku berikan balasan kepada kalian. Faman wajada khairan, maka siapa yang menjumpai balasan kebaikan berupa nikmat, maka hendaklah dia memuji Allah. Waman wajada khairan dalik, dan siapa yang mendapati selain itu ternyata balasannya adalah kejelekan dan siksaan, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia cela, janganlah dia salahkan kecuali dia salahkan dirinya sendiri, diatkan oleh Muslim. Hadis ini diatkan oleh Muslim, dan hadis ini adalah termasuk hadis yang penting, hadis yang menjadi madaruddin, faros agama. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi di penutup kitab beliau Al-Adhkar An-Nawawiyah, dan beliau sampaikan nilai penting dari hadis ini. Di hadis tadi ada istilah kezaliman, dan kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Demikian juga kezaliman didefinisikan dengan menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama. Kemudian sa'id maknanya adalah wajul ardi, muka bumi. Hadis yang tadi kita bacakan adalah termasuk hadis, adalah hadis yang disebut dengan hadis ilahi, demikian juga disebut dengan hadis qudsi, disebut juga dengan hadis robbani. Dan hadis ilahi, hadis qudsi atau hadis robbani ini, hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang tidak. Dan di sini dikatakan bahasanya, di sini disebutkan bahasanya hadis di atas adalah min as-sahih ahadisul qudsiyah. Hadis qudsi yang sahih itu tidak banyak. Hadis qudsi yang sahih itu tidak banyak. Kalau tidak salah ada yang mengumpulkan hadis-hadis qudsi yang sahih paling cuma jadi satu kitab, satu jilid. Berarti tidak banyak. Nah, hadis ini adalah min as-sahih, termasuk hadis qudsi yang paling berkualitas sanadnya adalah hadis ini. Inti pesan pokok hadis ini adalah Allah menjelaskan bahasanya Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, karuman wajudan, dan Allah mengharamkan zalim atas dirinya sendiri. Allah larang dirinya untuk mendzalimi hamba-hambanya itu karena kemurahannya, bukan karena Allah tidak bisa mendzalimi hamba-hambanya. Allah bisa saja mendzalimi hamba-hambanya dengan menghilangkan ganjaran yang mereka miliki atau nambah dosa yang tidak mereka kerjakan, namun Allah tidak melakukannya karoman karena dia adalah Zat yang Maha Pemurah. Demikian juga Allah jadikan kezaliman ini satu hal yang haram di tengah-tengah hamba-hambanya. Kemudian satu hal yang perlu diketahui bahasanya hadis ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam satu buku khusus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala punya buku khusus yang berisi syarah atau penjelasan untuk hadis ini. Ya, kandungan hadis ini, ya, hadis ini menunjukkan mulianya orang-orang yang beriman. Dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beriman dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kemudian hadis ini, di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya padahal dia mampu mendzalimi hamba-hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mau melakukannya. Ini keyakinan yang benar. Ini keyakinan yang benar, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas hamba-hambanya padahal bisa saja Allah mendzalimi hamba-hambanya. Perlu diketahui bahasanya di antara keyakinan yang dinilai menyimpang dari jalan yang benar adalah keyakinan yang mengatakan bahasanya Allah mengharamkan kezalim atas hamba-hambanya karena Allah tidak bisa zalim pada hamba-hambanya. Karena Allah tidak bisa zalim. Keyakinan yang benar, keyakinan ahlu sunnah, Allah Subhanahu wa taala tidak zalim pada hamba-hambanya karoman, karena kemurahannya, padahal sebenarnya dia bisa zalim pada hamba-hambanya. Kemudian disyariatkan yang mencari hidayah diiringi dengan doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali orang yang aku beri hidayah, mintalah hidayah, niscaya aku akan beri pada kalian hidayah. Maka di sini menunjukkan disyariatkan yang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni, adalah kalian meminta hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Dan kaidah dalam masalah doa, doa itu adalah doa yang serius, doa yang betul-betul niat untuk berdoa, manakala diiringi dengan usaha mewujudkan isi doa. Maka orang yang serius meminta hidayah kepada Allah adalah orang yang mencari hidayah dan dia berdoa. Kalau dia berdoa minta hidayah, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, namun dia tidak mencarinya, dia tidak mau membaca, tidak mau mendengar, tidak mau duduk, tidak mau menyimak, tidak mau mencari, ya, maka ya, ini minta hidayah yang bohong-bohongan. Ya, kaidah dalam masalah doa, doa itu adalah doa yang serius, manakala diiringi dengan usaha sungguh-sungguh melalui jalan-jalan yang benar dan memungkinkan untuk mendapatkan apa yang jadi apa yang ada dalam konten doanya. Ya Allah, berilah aku ilmu manfaat. Namun enggak mau belajar, enggak membaca, enggak mau nulis, enggak mau menghafal, enggak mau mencatat. Ini doa kompongan. Ya, dan bisa kita katakan hadis ini dalil hukum asal manusia itu sesat. Ya ibati kulukum dalul, semua kalian tersesat. Dan Allah sampaikan di akhir surat Al-Ahzab, Allah tawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, fa'abaina, maka mereka enggan, wa asfa'na minha, dan mereka takut dengan amanah, wa hamalahal insan, dan insan manusia mau memikulnya, wa kanal insanu dzaluman jahula, dan manusia itu zalim dan bodoh. Maka inilah asal keadaan manusia, hukum asal keadaan manusia. Hukum asal manusia adalah tersesat, hukum asal manusia adalah kebodohan. Ya, kecuali orang-orang yang Allah beri hidayah. Lain halnya dengan hukum asal seorang muslim. Ya, hukum asal seorang muslim itu baik. Oleh karena itu pada dasarnya kita berburuk sangka dengan seorang muslim. Ya, kecuali orang-orang yang kita ketahui meskipun dia muslim, dia adalah orang yang tidak bisa dipegang ucapannya, tidak bisa dipegang perkataannya. Dan di sini menunjukkan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah beri hidayah. Siapa saja yang Allah beri hidayah, maka dia orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya rizki itu di sisi Allah, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu sepatutnya seorang itu melakukan usaha, ya, usaha kerja yang dibenarkan oleh syariat, ditambah berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Ini diambil dari wahai hambaku semua kalian lapar. Wahai hambaku semua kalian telanjang, kecuali yang Allah limpahkan nikmat kepadanya. Kata sin dalil diperintahkan yang untuk berdoa minta rezeki. Dan Nabi pun telah menuntunkan untuk meminta rezeki. Nabi ajarkan setiap kali selesai sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dan kaidah dalam doa, doa itu adalah doa yang serius manakala diiringi dengan usaha mewujudkan isi doa. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya seorang hamba itu membutuhkan Allah dalam segala urusannya, makannya, pakaiannya. Oleh karena itu maka tidak boleh tidak seorang muslim punya kewajiban untuk merendah, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kemudian kandungan yang lain, manfaat taatnya taatnya orang yang taat itu tidaklah manfaat bagi Allah. Sebagaimana maksiatnya orang yang maksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taatnya orang taat itu bukan karena kepentingan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maslahat Allah. Maka Allah katakan jika semua kalian adalah makhluk yang semua kalian derajat takwanya sama, semuanya dalam derajat takwa yang paling tinggi, itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Maka ketaatan orang yang taat, ibadahnya orang yang ibadah, itu bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Allah membutuhkan. Dan taatnya orang taat tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk taat untuk kepentingan manusia. Ya, kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang bisa menimpakan madarat. Ya. Menimpakan madarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Menimpakan keburukan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tidak bisa memberikan madarat kepada Allah. Namun perlu diketahui, hamba bisa, manusia itu bisa mengganggu Allah. Tapi kalau menimpakan madarat, memberikan madarat kepada Allah, tidak bisa. Namun mengganggu Allah itu bisa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam." Ya. Keturunan Adam manusia menyakitiku. Ya subud dahar wa an dahar. Bukan di laila wa nahar. Manusia mencaci maki waktu. Dan itu menggangguku. Itu yu'dhini, menyakitiku. Wa ana dahru, padahal akulah yang atur waktu. Qalibul laila wan naha, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Maka ada dua hal yang patut dibedakan, madarat dan al-adha. Madarat dan al-adha, gangguan. Maka madarat, dirugikan, itu satu hal yang tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak dirugikan. Maksiatnya orang yang maksiat. Namun itu menyakiti Allah, bikin jengkel Allah, bikin marah Allah, mengganggu Allah, bisa. Ya, karena itu Allah merasa terganggu. Di antaranya adalah ketika manusia mencaci maki waktu. Kemudian hadis ini menunjukkan lapangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bermaksiat tidak langsung di bayar cash di dunia. Allah katakan, aku catat. Setelah itu nanti ada orang yang mendapatkan balasan keburukan, maka janganlah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Maka hadis ini menunjukkan dampak buruk dari maksiat pada dasarnya adalah di akhirat. Dampak buruk dari maksiat pada dasarnya itu di akhirat. Karena Allah katakan, hiya innama hiya a'malukum usiya, kucatat. Nanti kemudian di akhirat, siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Siapa yang mendapatkan siksaan, jangan salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Maka pada dasarnya dampak buruk maksiat itu di akhirat. Namun tidak menutup kemungkinan sebagian dari dampak buruk tersebut telah Allah nampakkan di dunia. Boleh jadi untuk menegur dan mengingatkan orang untuk kembali taat, atau untuk hikmah-hikmah yang lain. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya Allah suka dan senang jika hamba itu meminta dan merendah, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan, mintalah hidayah, mintalah makanan, mintalah pakaian kepada-Ku. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya Allah itu ghaniyun, tidak membutuhkan makhluknya. Taatnya orang yang taat tidaklah manfaat bagi Allah, sebagaimana maksiatnya orang yang maksiat tidak memberikan madarat bagi Allah. Maka secara tidak langsung hadis ini menunjukkan bahasanya Allah itu al-aziz, zat yang perkasa, yang tidak bisa disakiti, tidak bisa ditimpa madarat, diberi madarat oleh makhluknya. Dan hadis ini secara tidak langsung menegaskan bahasanya di antara nama Allah adalah Al-Ghani, zat yang semua makhluk membutuhkannya dan dia tidak membutuhkan makhluk. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya Allah adalah Al-Hamid, zat yang terpuji. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya ahli maksiat dan pelaku maksiat nanti akan menyalahkan dirinya sendiri. Namun itu terjadi pada waktu di mana menyalahkan diri sendiri itu tidak manfaat. Kapan itu? Ketika di akhirat. Maka dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Dia tidak bisa menyalahkan orang yang ajak-ajak, yang ajak-ajak melepas tangan. Dia tidak bisa menyalahkan orang-orang elit, pimpinan, karena mereka semua, orang yang diikuti semuanya berlepas tangan. Urusannya sendiri-sendiri. Maka dia akan mencela dirinya sendiri. Kenapa saya berkawan dengan fulan? Kenapa saya ikuti ajakan fulan? Namun itu celaan yang sudah tidak manfaat, karena sudah di waktu yang terlambat. Adapun selama masih hidup di dunia, selama nafas itu masih ada, maka mencela diri sendiri yang kemudian berbuah taubat itu ya, tidak ada istilah terlambat. Selama masih hidup, namun menyesal setelah mati itu tiba, nah inilah penyesalan yang terlambat, yang tidak ada nilainya. Kemudian hadis ini mengajari seorang muslim untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di hadis ini disampaikan Allah mengetahui dosa-dosa manusia dan mencatatnya. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya ganjaran dan hukuman itu karena perbuatan. Jika dia menghadap Allah dengan perbuatan baik, akan dibalas dengan balasan yang baik. Jika buruk, maka dibalas dengan buruk. Ya, kemudian hadis ini dalil bahasanya jin itu terkena beban syariat untuk beribadah kepada Allah sebagaimana manusia, dan mereka akan mendapatkan hisab atas perbuatan mereka. Ini diambil dari seandainya semua kalian, yang pertama saya terakhir, manusia dan jin, semuanya bertakwa semua, tidak menambahi kerajaan dan kekuasaanku sedikit pun. Kemudian hadis ini dalil bahasanya takwa letaknya di hati, sebagaimana fujur, kegemaran maksiat letaknya di hati. Oleh karena itu dikatakan atqa qalbi rajulin wahidin, dalam derajat takwa yang paling tinggi yang dimiliki oleh hati manusia. Sehingga ala afjari qalbin, ala afjari qalbi rajulin wahidin minku, dengan fujur, kegemaran maksiat yang paling jelek yang dimiliki oleh hati seseorang. Maka hadis ini dalil bahasanya letak takwa itu di hati, sebagaimana letak fujur itu di hati. Nah, letak takwa itu di hati maknanya yang pertama, yang dimaksud dengan letak takwa itu di hati, makna yang pertama, jika hati itu bertakwa ya, maka anggota badan pasti akan bertakwa. Ya, jika hati bertakwa, anggota badan akan bertakwa. Ya, sebagaimana di hadis arba'in yang telah lewat di awal-awal arba'in, bahasanya di badan manusia ada mudghah, sekepal daging. Jika baik-baik seluruh anggota badan, jika dia jelek-jeleklah seluruh anggota badan. Perbuatan semua anggota badan itulah hati. Kemudian makna yang kedua, letak takwa itu di hati. Bahasanya perbuatan baik yang dilakukan oleh anggota badan itu belum tentu bernilai takwa, kecuali manakala diiringi dengan hati yang bersih. Maka wanita tutup aurat itu belum tentu takwa. Wanita tutup aurat itu belum tentu takwa. Boleh jadi dia tutup aurat karena ingin dipuji sebagai wanita muslimah salihah, bukan karena takut neraka, bukan karena takut pada Allah Azza wa Jal, bukan karena ingin surga dengannya, namun karena supaya disebut, dibicarakan orang sebagai wanita salihah. Maka apakah tutup aurat karena keinginan semacam ini takwa? Bukan. Ya, maka jika seorang laki-laki itu rajin ke masjid, sholat berjamaah, belum tentu takwa. Ada yang takwa dan ada yang nilainya takwa dan ada yang tidak. Tergantung apa? Hatinya. Kalau dia rajin ke masjid riaan karena ingin dilihat manusia, rajin ke masjid untuk sholat berjamaah itu nilainya takwa? Bukan. Nilainya apa? Maksiat. Nilainya maksiat, riya, bukan takwa. Maka jika ada laki-laki yang melihara jenggot, membiarkan jenggotnya tumbuh, itu belum tentu takwa. Belum tentu takwa. Apa yang menentukan itu takwa atau bukan? Keadaan hatinya. Keadaan hatinya. Boleh jadi dia pelihara jenggot, ngikuti tren artis yang berjenggot. Takwa? Bukan takwa. Bukan takwa. Kenapa pelihara jenggot? Supaya diakui sebagai tukang ngaji. Nanti biar gampang cari utangan. Itu takwa? Bukan takwa. Nanti biar gampang cari utangan dengan sesama orang berjenggot. Nah, maka perlu pelihara jenggot dulu. Itu takwa? Bukan. Bukan takwa. Itu takwa manakala karena ingin menjalankan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ingin dapat ganjaran dengan mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini takwa. Nah, yang ini kemudian karena ikut tren artis atau karena mengikuti Nabi, letaknya di hati. Maka jika ada kemudian laki-laki yang meninggikan celana di atas mata kaki, itu belum tentu takwa. Belum tentu takwa. Karena banyak air menggenang, akhirnya kemudian dia kemudian dia tinggikan. Banyak air genangan. Takwa nilainya? Nah, bukan takwa. Bukan takwa. Nilainya bukan takwa. Ya, supaya kemudian mendapatkan pengakuan ya, di dunia uang-uang ya, ngaji misalnya. Itu takwa? Bukan. Baru itu bernilai takwa karena kesadaran ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya takut neraka. Saya tidak ingin masuk neraka. Saya ingin taat. Saya ingin jadi hamba Allah yang baik. Nah, itu baru bernilai takwa. Baru bernilai takwa. Jadi yang dimaksud dengan takwa itu letaknya di hati. Maka karena perbuatan baik lahiriah itu belum tentu bernilai takwa, tidak mesti bernilai takwa kecuali diikuti dengan keselarasan isi hati, baru nilainya takwa. Maka kunci takwa di hati. Perbuatan baik-baik itu ya, belum tentu namanya takwa. Baru kemudian itu takwa kalau hatinya juga sinkron. Kenapa demikian? Hatinya mengatakan, karena saya takut dengan Allah dan Rasulnya, saya ingin taat pada Allah dan Rasulnya. Nah itu baru takwa. Maka takwa itu di hati. Ya, oleh karena itu maka istilah dan takwa itu di hati itu ya, tidak benar ketika dipakai oleh sebagian orang untuk membenarkan kebejatannya. Ya, sholatnya bolong-bolong ditegur, ya, sepenting kan hatinya bertakwa mas. Namun sholatnya bolong-bolong, hatinya sepenting hatinya bertakwa. Ya, kenapa kemudian tidak tutup aurat? Yang penting ya, kenapa nggak berjilbab? Yang penting hatinya berjilbab. Kenapa nggak biar jenggot? Yang penting hatinya berjenggot. Maka nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena yang dimaksud dengan letak takwa itu di hati bukan seperti itu. Letak takwa itu di hati maksudnya amal baik anggota badan itu tidak bernilai takwa kecuali manakala hatinya bertakwa. Kemudian yang kedua kita katakan sebagaimana di hadis Nu'man bin Bashir, kalau memang hati itu berjilbab, badannya kan berjilbab. Kalau hati itu berjenggot, kalau minggat menjabi setelah itu, ya nanti kemudian juga akan melihat jenggot. Namun ketika hati itu lahiriah itu jelek, maka tidak dipastikan hatinya jelek. Maka dalam hal ini, kalau lahiriah itu jelek, maka bisa dipastikan hati itu jelek. Nama lahiriah itu baik, belum tentu hati baik. Kaidahnya demikian. Kaidahnya demikian. Kaidah hubungan antara lahiriah dan hati. Kaidahnya, jika lahiriah itu jelek, sholatnya bolong-bolong, puasanya ya, kadang puasa, kadang tidak puasa, maka kita katakan pasti hatinya busuk. Wanita tidak mau tutup aurat, hatinya busuk. Ketika dia tahu wajibnya tutup aurat, wajibnya berjilbab, dia tidak mau tutup aurat, hatinya busuk. Ini yang boleh jadi busuknya hati juga bertingkat-tingkat. Boleh jadi stadium 1, busuk stadium 2, busuk stadium 3 atau stadium 4 atau atau kemudian busuk seluruhnya, stadium 4 busuk semua. Namun baiknya lahiriah belum tentu menunjukkan baiknya hati. Karena boleh jadi lahiriah yang baik itu karena riya. Lahiriah yang baik itu karena tendensi duniawi. Lahiriah yang baik itu karena cari pujian manusia. Lahiriah yang baik itu karena dalam rangka cari istri atau dalam rangka cari suami. Ya, pengen istrinya baik, saya tak memperbaiki diri untuk kemudian dapat istri yang baik. Ini baiknya bukan karena baiknya hati, busuk hati. Baiknya itu karena tendensi duniawi atau memperbaiki diri, bahasa orang sekarang memantaskan diri, ya, memantaskan diri itu karena cari mau suami yang baik. Apakah ini menunjukkan baiknya hati? Tidak. Karena memantaskan diri di sini bukan takwa. Karena lahiriah yang baik, karena motivasi memantaskan diri, nah itu bukan takwa. Bukan takwa. Bukan karena takut kepada Allah, bukan karena ini, maka bukan takwa. Ya, maka lahiriah yang baik itu tidak mesti menunjukkan hati yang baik. Namun mungkin baik, mungkin baik, mungkin tidak. Jika karena lillahi ta'ala, jika karena takut kepada Allah, jika karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka takwa, maka itu hatinya baik. Ya, namun jika karena ingin cari kemudahan jodoh yang baik, suami istri yang baik, supaya kemudian diakui eksistensinya di satu komunitas, supaya kemudian dipuji orang, supaya kemudian dapat pamer-pamer duniawi, maka hati yang lahiriah yang baik dan hatinya busuk. Ya, kaidahnya demikian. Kalau perbuatan itu lahiriah itu jelek, hati pasti jelek. Namun jika lahiriah itu baik, hati belum tentu baik. Dalilnya orang munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lahirnya baik, wajib ke masjid, bayar zakat, ya, ikut berjihad dan yang lain. Gimana hatinya? Busuk. Kemudian fujur, kegemaran untuk durhaka dan maksiat, itu letaknya juga di hati. Dengan pengertian, jika hati itu fujur, jika hati itu rusak, maka anggota badan pasti rusak. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya segala nikmat yang dirasakan oleh manusia, makin adalah anugerah Allah. Nah, karena itu siapa yang mendapati nanti di akhirat, dia mendapatkan balasan kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian kurang lebih kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Sebelum diakhiri, silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan topik. Ya, jika tidak ada, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.